Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia nikmat-nikmat yang kepada kita, walaupun terdapat banyak kekurangan di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam urusan-urusan kita seharian. Dan alhamdulillah, masih lagi Allah SWT tetapkan kita di dalam agama Islam yang suci ini di atas landasan siratul mustaqim. Semoga Allah SWT mengekalkan kita di dalam iman dan Islam hinggalah kita bertemu pada dengannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan Allah SWT meridai kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah kita teruskan pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, di mana telah kita huraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, dan juga berkenaan dengan hukum ahkam puasa yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Antaranya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk, ataupun keringanan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan dan minum pada malam-malam bulan Ramadan, sehinggalah jelas bagi seseorang itu, sehinggalah jelas bagi seseorang itu benang putih daripada benang hitam, minal fajr, daripada waktu fajar. Ayat yang berikutnya, ayat 188 di dalam kitab muka surat 300, firman Allah Subhanahu wa taala, "Bada'u billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Artinya, dan janganlah sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Di ayat 188, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berbicara dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah Allah perintahkan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Dalam ayat ini Allah SWT melarang mereka daripada makan harta benda mereka di antara mereka. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan jalan batil. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'kulu adalah satu larangan, dan asal larangan hukumnya adalah haram. Apa juga yang kita jumpa daripada larangan dalam Al-Quran ataupun hadis, asalnya kita jadikan dia sebagai larangan kepada hukum haram, selagi tidak ada dalil yang mengeluarkannya atau menjatuhkannya daripada haram kepada hukum makruh. Baik, adapun dalam ayat ini tidak ada yang memalingkan larangan ini daripada haram kepada makruh. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan amwalakum, harta benda kamu. Di sini Allah SWT melarang kita makan harta benda kita. Tentu sekali ini satu perkara yang luar biasa. Kenapa kita tak boleh makan harta benda kita? Harta benda kita sendirilah yang patutnya kita makan. Yang kita tak boleh makan adalah harta orang lain. Jadi terdapat kupasan daripada ulama tentang kenapa Allah SWT menamakan memakan harta orang lain, sedangkan yang dimaksudkan adalah harta orang lain, tetapi dinamakan dengan harta benda kamu, amwalakum. Dikata Syekh Zamin rahimahullah ta'ala, sebabnya adalah bila seseorang itu memakan harta benda orang lain dengan jalan yang tidak benar, Allah SWT menyuruhnya untuk melihat dirinya sendiri. Adakah dia akan redha kalau harta bendanya dimakan oleh orang lain? Tentu sekali jawabnya tidak, dia tidak akan redha. Dia tidak akan suka harta bendanya dimakan dengan cara yang batil. Kalau nak minta, jangan rampas, jangan tipu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila menamakan harta benda yang kita makan adalah dengan cara yang batil, itu adalah harta kita sendiri, Maka Allah SWT menerangkan bahawa kalau harta kamu, kamu tak rela orang lain makan, tentu sekali harta orang lain, orang apa ni, lain tidak rela kamu makan. Jadi ini menunjukkan bahawa harta benda yang kita makan daripada orang lain seperti, yakni kehormatannya seperti harta benda kita sendiri. Sekali lagi, ini dinamakan harta benda yang kita makan sebenarnya harta benda orang lain, dan dijadikan sebagai harta benda kita, nak tunjukkan kepada orang yang makan harta orang lain secara batil itu bahawa kehormatan, apa dia? Kehormatan harta benda orang lain itu sama dengan kehormatan harta benda kita. Jadi bila kita makan harta benda dia seperti kita makan harta benda kita sendiri, sama dia. Okay. Wala ta'kulu amwalakum. Harta benda ni umum, amwal plural untuk mal. Okay. Dan asal maknanya adalah semua yang mumawwal, yang disimpan. Itu makna al-mal, yang disimpan, diperbanyakkan. Baik, itu dinamakan harta, dan dia merupakan makan minum, pakaian ataupun kenderaan, emas perak, hamba sahaya. Harta benda juga termasuk tanah, ladang, pohon-pohonan dan sebagainya. Harta benda banyak. Jadi tak disebutkan apa jenis harta yang kita makan secara batil. Semua harta benda yang kita makan, bila dia secara batil, maka dilarang oleh Allah SWT dalam ayat ini. Dan adakah diberitahu bahawa kalau kita makan harta benda orang lain itu secara batil, kalau banyak haram, kalau sikit kurang haram, ataupun tak haram? Tak ada. Semua sekali, yang ini jumlahnya banyak ataupun sedikit, semuanya Allah larang. Wala ta'kulu amwalakum. Sama ada itu adalah orang yang jahat, harta benda orang jahat, harta benda orang jahat yang selalu cukai kita, yang selalu ananya kita, ataupun mencarci maki kita, ataupun orang tolong orang-orang yang baik, semuanya sama hukumnya di sisi Allah SWT. Daripada sudut Allah, ia diharamkan. Tapi kalau orang tu adalah orang yang baik, kita ambil harta benda dia secara batin, lagi-lagilah haram tu lah. Ha, tu dia. Tapi ia semua harta tersebut mengungsi hukum haram yang sama, usul asal ni. Baik, wala ta'kulu amwalakum bainakum. Dan diterang di sini bainakum, di antara kamu. Adakah maknanya kita makan harta dia secara batin, dia makan harta kita secara batin? Maknanya ada apa ni? Ada ada exchange. Jadi kalau kita kena makan, kita punya harta kena makan, kita makan harta dia. Dan seterusnya lah. Jadi sebenarnya ini bukan dimaksudkan. Bainakum di sini adalah antara dua pihak. Apa makna bain? Antara. Antara mesti ada apa? Dua pihak. Satu yang memakan harta benda tu, satu harta dia yang kena makan. Jadi ada dua pihak. Kemudian harta yang kita makan secara batil itu biasanya datang hasil sesuatu akad transaksi antara kita dengan orang tersebut, antara kita dengan orang tersebut. Jadi maksud di sini, ayat ini lebih kepada memakan harta antara kita melalui transaksi. Diketahui akan apa ni, transaksi tersebut, akad tersebut. Bukan cerita tentang kita ambil harta orang sengat-sengat, curi malam-malam datang, kita buka ada punya peti cash. Bukan. Ia lebih kepada harta yang terang-terang kita makan tapi secara batil. Jadi ini adalah satu apa ni, keadaan yang lebih khusus, ya, tak? Dalam kita memakan harta benda orang secara batil. Jadi bila ada akad, baiklah antara satu pihak dengan satu pihak, tetapi ada tipu dia dekat situ. Ada kita katakan ada menyembunyikan sesuatu sehinggakan kita dapat harta orang lain itu dengan secara batil, bukan dengan cara yang hak. Orang itu tak sedar, maka yang itu adalah bainakum. Ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baik. Dan batil adalah segala yang tidak hak dalam syariat. Kita tahu dalam muamalat, apa juga transaksi itu terbagi kepada dua. Satu, transaksi yang sah, maknanya yang diakur oleh syarak, maknanya diteruskan oleh syariat, tidak dihentikan, tidak dilarang ataupun dirusakkan. Dan satu lagi adalah jual beli ataupun muamalat, upah mengupah dan seterusnya yang batil. Yang batil adalah akad yang rusak, seolah-olah macam ibadat. Kita ada taharah, kita ada solat, kita ada puasa dan lain-lain lagi. Ada ibadat yang sahih, ada ibadat yang batil. Ibadat yang sah adalah ibadat yang telah cukup syarat. Pengurangnya apa ni? Daripada mata dunia lah, mata seorang fakih di dunia, seorang mufti di dunia. Adapun dalam hati dia tak boleh hukum, dia ikhlas ke tak ikhlas, itu adalah hukum apa? Hukum batin. Itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi kalau ditanyakan kepada mufti, seorang tu ambil wuduk macam ini, baca bismillah apa semuanya, basuh daripada sini ke sini, kaki daripada sini ke sini dan seterusnya, apa hukumnya? Bila kita terangkan semua ikut syarat, dia akan kata wuduk ini adalah sah ke batin? Sah. Tapi mungkin orang tua kau ni tengah-tengah dia anggap wuduk, buang angin, dia tak bilang. Mufti tak tahu. Mufti kata sah mengikut apa? Yang zahir je. Ataupun dia kata pada mufti tu, tengok aku punya wuduk ni, sah ke tak sah? Dia akan cakap sah kalau ikut syarat. Jadi itu adalah ibadat yang sah. Ibadat yang tidak sah adalah apabila tidak cukup syarat daripada sudut zahir. Begitu juga dengan muamalat, ia akan dihukum sah ataupun tidak sah bila memenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak memenuhi syarat-syaratnya, ia adalah akad yang batil. Jadi jangan kamu makan harta benda kamu di antara kamu secara batil. Waktu dulu biha firman Allah SWT, dan jangan pula wa ni, dan ada makna la, wala tu dulu biha, jangan kamu memanjangkannya ataupun membawa harta itu. Waktu tu dulu biha, ha ini domir ataupun ganti nama, sama ada dia balik kepada amwal, sebab amwal mu'annas, yakni feminin. Jadi jangan kamu sampaikan, bawakan harta benda itu ilal hukam, kepada hakim-hakim. Kenapa? Litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kamu dapat makan sebahagian daripada harta-harta manusia. Jadi kita lihat waktu dulu biha, kata ulama dalwu, daripada makna gayung. Dan gayung zaman dahulu sampai sekarang pun apa guna dayung tu, gayung tu untuk kita cedok air. Tapi zaman dahulu airnya biasanya dia dalam sumur, dalam perigi. Jadi kita akan hulurkan gayung. Wa fa adalah dalwahu, macam cerita Nabi Yusuf AS, orang penyekofilah, wajah at sayyaratun fa adalah dalwah. Seorang daripada orang yang tukang ambil air itu panjangkan gayung tersebut untuk mengambil air. Tapi apa yang dapat? Qala ya bushra hadha ghulam, ini berita gembira, ini adalah seorang anak lelaki. Kemudian apa mereka lakukan? Mereka ambil dan mereka kata mereka akan jual, dan mereka jual dengan harga yang sedikit. Wakanu fiha wakanu fihi minaz zahidin. Yang penting di sini adalah Allah SWT mengumpamakan seorang yang makan harta benda batil tu dengan orang yang mengambil harta tersebut dan dipanjangkan dia. Seperti orang ambil air, dia jolok lah kita katakan tu kan. Tempat tu jauh, tak dekat, jadi kena jolok, kena hulurkan sikit. Kepada siapa? Kepada hukam. Hukam adalah plural untuk hakim. Hakim adalah siapa? Orang yang menghukumkan antara dua pihak. Dan kebiasaannya hakim itu menghukumkan antara perkara yang diperselisihkan, biasanya dalam hak-hak antara manusia. Kita cakap hak-hak antara manusia, dan hak itulah yang dinamakan harta benda. Harta benda ni lebih umum daripada benda yang kita boleh nampak sahaja. Kadang-kadang dia juga termasuk hak. Hak ni kita tak boleh nampak, tak boleh pegang, tapi dia ada nilai. Ia ada nilai. Jadi apabila dua orang itu ada teringkahan tentang satu hak, tentang satu harta, tanah ke, duit ke dan sebagainya, barangan. Jadi dia nak makan harta orang ni secara batil, dia tak curi. Tapi dia jolok kepada apa? Ha, kepada hakim. Macam mana? Ha, dia dah ambil, lepas tu dia kata kepada hakim, ini harta aku. Orang yang punya tu kata, ini harta aku. Dulu cakap, ini harta dia. Tapi harta dah tangan siapa? Kononan dikasih misal, harta dah pada tangan orang yang mengambil. Orang yang nak mengambil secara batil. Jadi, kalau dalam mahkamah, hakim makan apa? Tanya kepada orang, dia akan determine dulu, dia akan pastikan siapa yang mendakwa, siapa yang didakwa. Mudda'i dengan mudda'a alai. Kita pernah tahu lah, ini dalam mahkamah apa dia panggil nama dia kan? Ah, defendant dengan plaintiff. Ah, susah sangat. Yang penting yang mendakwa dengan yang didakwa. Dia dah, pasal tak ada lain. Dia cuma ada yang mendakwa dengan yang didakwa. Kalau dua-dua mendakwa, tak ada kes. Kalau dua-dua didakwa pun tak ada kes. Tak boleh baca ataupun tak boleh dengar dekat mahkamah. Jadi mesti ada orang yang mendakwa, ada orang yang didakwa. Kalau awak dakwa orang lain, orang ni tak ada kes lah. Kalau awak dakwa dia, ha, baru ada kes. Jadi orang yang mendakwa dalam hal ini siapa dia? Kalau harta ni pada tangan seseorang, orang yang mendakwa mestilah orang yang harta dia tak ada pada dia. Ha. Jadi hakim akan tanya orang yang mendakwa, apa bukti kau untuk mengukuhkan dakwaan kamu atau membuktikan dakwaan kamu? Siapa saksi bahawa harta ini adalah harta kau? Dia ambil saksi, bukti dia macam-macam lah. Yang paling kuat adalah saksi, dua orang saksi ke, ataupun dokumen zaman sekarang. Dokumen tapi kalau jenis tak ada dokumen, tanah ke apa, dokumen dah hilang, ini memang masalah besar. Kena pakai saksi je. Saksi pun kalau tak ada, memang nampak kalah lah. Lawyer selalu pandai ya, macam ni. Dia tahu orang ni tak ada dokumen, tak ada apa, orang tua-tua ni semua ya. Dia masuk mahkamah mesti dia menang pun. Jadi baik, tak ada dakwaan, tak bisa minta maaf, tak ada saksi, tak ada dokumen. Yang ada cuma apa? Cakap dia saja. Dan sebenarnya apa tu ada dia. Dan orang yang ini dia kata, siapa apa ni, macam mana kamu tahu ni kamu punya ataupun apa bukti ini kamu punya? Dia tak payah, dia tak payah berikan saksi. Pertama, barang ini daripada tangan saya. Dan kedua, dia cuma cukup untuk bersumpah. Jadi dia mungkin bersumpah dengan sumpah yang palsu. Dia kata, ni saya punya, demi Allah, dah cukup. Hakim akan memberikan hak kepada orang yang tangannya ada di atas hak tersebut, ada di atas harta benda tersebut. Dan ini menggunakan kaedah dari sudut fiqah, al-asal dengan al-asyak ataupun az-zon. Asalnya orang yang tangannya ada pada harta benda tu, itulah pemiliknya yang benar. Macam sekarang kan, sekarang awak balik rumah ni, ni sekarang tengah ada orang misalnya tuan rumah, dia dah, dia keluar, kita semua dah keluar, dia balik rumah ni, tiba-tiba ada orang, tiba-tiba ada ada orang, awak buka kunci lah, dia ada orang. Eh, awak siapa? Orang yang kat dalam tanya awak siapa, awak pun tanya awak siapa. Dia kata, ni rumah saya. Awak pun terperanjat, siap bila dia tinggal sini? Awak masih kat luar pagar, awak belum masuk lagi. Jadi panggil polis. Di rumah saya, tak ada di rumah saya. Saya dekat dalam, awak kat luar. Kalau dalam hukum mahkamah, kita pergi kat mahkamah, nanti dia diterangkan oleh polis, ambil statement apa semuanya. Jadi dia akan lihat siapa yang mendakwa, siapa yang didakwa sekarang. Orang yang dalam rumah ke orang yang kat luar rumah? Orang yang di luar rumah mendakwa bahawa rumah ada, rumah ini punya. Orang yang kat dalam tak perlu nak dakwa lagi. Sebab apa? Tangannya ada kat dalam rumah ni. Tangannya faham kan? Maksudnya dia ada kat dalam sini. Orang yang kat luar. Zahirnya, asalnya, orang yang kat dalam tu pemilik rumah. Asalnya orang yang kat luar tu bukan pemilik rumah. Jadi mahkamah akan cakap apa? Kamu yang kat luar tu, yang nak masuk rumah tu, sebenarnya rumah awak tau tapi dia kata apa, buktikan bahawa ini adalah rumah awak. Dokumen ke apa semuanya taruh lah eh. Orang tu pandai, dia tahu awak ni tak dapat ni dokumen, dia dah, dia dah sapu kat, dia dah hilang ke apa lah eh. Ha. Habis saksi, saksi pun tak ada. Habis lah. Oh tak dapat. Jadi dengan itu apa, dia pergi harta tu, dia pergi ke mahkamah untuk dia makan dengan secara batil. Tak ada, tak ada kes lagi. Awak kalau sibuk-sibuk duduk, tunggulah kat luar. Tunggulah apa? Kat luar. Awak hilang awak punya harta benda. Ini ini adalah menggunakan mahkamah untuk memakan harta orang lain secara batil. Ini contoh lah. Zaman sekarang mungkin lebih apa? Lebih complicated lagi lah, macam-macam lagi penipuan dia. Jadi waktu dulu bihak ila hukam, itu satu situasi ataupun satu keadaan memakan harta orang dengan batil melalui hakim. Hakim tu jujur, dia hukum mengikut apa yang yang zahir, yang yang mana yang nampak jelas dah. Dan satu lagi keadaan adalah kes dia sebenarnya tak kuat, bukti dia pun tak kuat, tapi dia tetap nak makan harta orang dengan batil. Jadi dia tahu hakim ni boleh, boleh jolok punya. Dia ada dua eh. Dia ada yang yang boleh jolok tapi tak buat apa-apa. Ni jolok lepas tu dia akan jatuh. Ha, macam jolok buah dia akan jatuh. Jadi dia akan apa ni? Kasih sesuatu. Tapi zaman sekarang dia tak akan kasih apa ni? Transfer duit apa tu semua nampak. Ha, dia cara lain. Ha, dekat luar negeri punya punya aset ke apa semua atas nama orang lain ke apa semuanya. Kau masuk aja resort ni aja mesti free punya misalnya. Ha, naik kapal terbang ni mesti free punya lah. Ha, berapa diskaun lebih ke. Ha, dia buat cara pandai lah. Nak tipu zaman sekarang mesti nak ada cara pandai ya. Pasal ada je mata-mata cari ya. Audit pencegah rasuah dan sebagainya. Siapa orang bunuh diri kena kejar pencegah rasuah tu. Okay tak? Ha, dekat negeri jiran jatuh daripada tingkat berapa tu, kena serang dengan apa, pencegah rasuah. Wallahualam. Jadi itu satu lagi cara. Dan cara yang kedua ni lebih jelek lagi daripada yang pertama. Ha, dia bukan hanya tipu di mahkamah, dia buat dosa kedua adalah rasuah. Yang Allah SWT melaknat orang yang memakan rasuah, yang memberi rasuah, dan orang yang menulis, yang ini menjadi saksi untuk transaksi rasuah. Jadi rasuah ni adalah apabila kita berikan sesuatu apa ni, imbalan untuk dia melakukan sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan hak kita. Tapi kalau untuk hak kita, itu dah cerita lain, itu bukan rasuah. Dalam keadaan-keadaan tertentu ulama meringankan. Dia taruhlah hak kita kat situ, duduk je kat situ, orang ini tak nak buat kerja, melainkan apa ni, melainkan kita jolok duit. Ni buku kita ni, kita nak bawa daripada apa, daripada luar negeri, dah belajar-belajar-belajar buku ni beribu-ribu ni, sampai dekat airport dia tak mau clear. Dia punya clear tu tak clear-clear. Setiap kali duduk dekat store bayar 100 100 100 100. Tetapi caranya ada. Caranya apa? Awak kasih pada si dia tu, dia akan sign aja, dah lepas keluar. Boleh tak kita kasih 100 ke 200 pada orang ni untuk clearkan kita punya buku? Jawabnya, kalau tidak ada jalan lain melainkan jalan ini, maka ulama memberikan keringanan. Ini bukan rasuah. Tapi yang berdosa tetap siapa? Tetap orang yang menerimanya. Awak ketika itu tidak, tidak berdosa. Kerana awak cuma setakat, awak sekadar apa ni, mengambil hak hak kita sendiri saja. Jadi kalau kita mengambil kadang bukan hak kita ataupun hak umum dan sebagainya, yang nak cepatkan kita punya queue number dan seterusnya, itu semua tak boleh. Jadi itu antara tafsiran waktu dulu bihak ila hukami, dan kau dan kamu membawa, memanjangkan harta itu kepada hakim-hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu makan sebahagian. Fariqam maknanya sebahagian daripada harta benda manusia. Bil idmi, dengan berdosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi dalam ayat litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu makan sebahagian daripada harta orang, ini juga satu kemusykilan. Sebab apa? Allah SWT pada awal ayat kata jangan kamu makan harta orang lain. Kemudian supaya kamu makan harta orang lain. Cuba bayangkan eh. Jangan kamu makan harta orang lain supaya kamu makan harta orang lain. Masuk akal ke? Boleh faham? Biasanya bila ada perintah, bila ada larangan, dia punya sebab. Sesuatu lah sebab dia mesti lain daripada dia punya perintah, lain daripada dia punya larangan. Itu kalaulah li tak kulu dalam li li tak kulu dalam li itu adalah lam kai ataupun lam menunjukkan sebab ataupun supaya. Jadi yang benar dalam hal ini li dekat sini bukan maknanya supaya, bukan maknanya kerana. Tetapi li di sini adalah lam al aqibah. Lam al aqibah tu lam konsekuensi. Macam mana kita nak cakap ni? Sebab kita bila makan harta benda orang lain, konsekuennya lazimnya kita akan makan harta sebahagian daripada harta orang lain dengan dosa. Jadi sekali, kalau kita makan harta benda orang lain secara batil, campur lagi dengan keadaan kita jolok kepada hakim, maknanya kita akan makan harta benda orang lain secara dosa. Samalah dalam ayat Al-Qasas, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kisah Nabi Musa AS waktu dia masih bayi lagi, selepas dilahirkan oleh ibunya, ibunya merasa takut. Sebab apa? Fir'aun telah keluarkan arahan bahawa semua anak lelaki Bani Israel mesti ditangkap dan dibunuh. Hidup-hidup. Adapun bayi perempuan tak dibunuh. Jadi selepas perintah tersebut, ibu Nabi Musa AS melahirkannya. Jadi apa akan berlaku kalau tidak diketahui oleh askar-askar Fir'aun, bayi tersebut akan dibunuh. Jadi Allah SWT mewahyukan. Tapi wahyu di sini adalah secara ilham, bukan wahyu seperti diwahyukan oleh Nabi kepada Nabi-Nabi. Jadi diwahyukan kepada ibu Musa untuk meletakkan dia dalam tabut, satu kotak, satu peti kayu. Kemudian dilepaskan di sungai Nail. Kemudian sampailah tabut itu, peti tersebut di kawasan istana Fir'aun. Jadi ditemu oleh pembantu-pembantu isteri Fir'aun. Buka nampak seorang bayi yang comel. Okay. Jadi kata Allah SWT, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka alu Fir'aun, keluarga Fir'aun mengutipnya ataupun memungut anak ni. Li yakuna lahum, supaya bayi ini menjadi kepada mereka aduwan wa hazana, supaya jadi musuh dia dan orang yang akan berikan dia kesedihan. Jadi ini di sini kalau kita tafsirkan sebagai sebab, maknanya bila Fir'aun ambil tu, Fir'aun sengaja nak ambil musuh masuk dalam istana dan sengaja ambil orang yang buat dia sedih dalam istana. Aduwan wa hazana. Dan ini tentu tak masuk akal. Kalau Fir'aun tahu keadaan bayi ni, akan bungut tak? Dia akan ambil tak? Dia tak akan ambil. Jadi li dekat sini adalah lamul akibah. Li yakuna lahum, bila dia ambil akan berlaku konsekuensnya, akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah bayi ini akan jadi musuh mereka dan akan menjadi pembawa kesedihan kepada mereka. Jadi samalah dalam ayat surah Al-Baqarah ni, litakulu fariqan min amwalin nas, jangan kamu makan harta orang yang batil. Akibatnya akan apa? Kamu akan makan sebahagian daripada harta benda manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Dan fariqan maknanya sebahagian daripada harta benda manusia. Dan ini benar. Sebab macam mana pun kita makan harta benda orang lain secara batil, adakah kita akan makan harta benda semua orang kat dalam dunia ni? Tak mungkin lah. Jadi sebahagian lah, fariqan min amwalin nas, sebahagian daripada harta benda manusia. Walaupun orang tertentu tu semua harta dia kita pulut. Kita buat pergi mahkamah, kita jadikan dia bankrupt. Semua harta dia saya punya. Dengan dia dia kita jual. Adakah kita namakan harta benda semua orang? Tidak. Sebab dalam ayat kata fariqan min amwalina, sebahagian daripada harta benda manusia. Dan ini adalah satu apa ni? Satu kesalahan yang besar. Kata ulama, kalaulah kita buat demikian akan mengakibatkan kita makan sebahagian harta benda manusia. Kalau orang tu individu tertentu, kita ambil separuh daripada dia, dah haram hukumnya. Bagaimana dengan kalau kita makan harta benda dia seluruhnya, kita tipu dia, semua dia sekali, semua harta benda dia sekali, tentu dosanya lebih besar lagi. Jadi ini dalam kaedah tafsir, kita sebutkan hukum sebahagian untuk menunjukkan, beri syarat kepada hukum yang lebih tinggi, yang lebih besar lagi. Kalau sikit dah haram, besar lagi haram. Ingat tak dalam masalah emas dan perak, alladhi yashrabu fi ina'i aw aniyatil fidda innama yujarjiru fi batniha fi batnihi nara jahannam. Hadis yang sahih, siapa yang minum daripada bekas fidda, perak, sesungguhnya dia memasukkan di dalam perutnya api jahannam. Dan telah kita terangkan bahawa dalam hadis ini terdapat dua mazhab. Satu mengatakan bahawa siapa minum daripada bekas perak, dosa besar. Dalilnya hadis ini. Sebab apa? Nabi SAW cuma sebut perak. Tapi kalau minum daripada emas, boleh. Boleh pula. Pasal tak sebut emas. Jumhur kata apa? Hadis ini menunjukkan bahawa siapa minum daripada perak, masukkan api neraka dalam perut. Siapa minum daripada bekas emas pun masukkan api neraka dalam perutnya. Eh, mana pula datang? Macam nak jawab? Kias lah. Kalau perak yang kecil, yang murah ataupun yang kurang nilainya itu dah dosa besar. Emas yang lebih mahal, lebih tinggi nilainya di kalangan manusia, tentu lagi lebih haram lagi. Ini namanya kiasul aula. Jadi samalah dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau kita tahu kaedah ni, kita boleh terangkan ataupun kita boleh lebih faham lagi. Kalau Allah SWT sebutkan, kalau Nabi SAW sebutkan hukum tentang satu perkara yang kecil, maka yang besar lebih-lebih lagi berdosa ataupun lebih-lebih dapat pahala dan seterusnya. Fariqan min amwalin nasi bil ithmi, dan ithim adalah dosa. Dan dosa ada satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan itu saja, dosalah penyebab kebinasaan manusia. Tidak ada benda lain yang membinasakan manusia melainkan apa? Dosanya saja. Dia buat kesalahan macam mana pun, trafiknya kesalahan, sampai kena apa? Kena apa? Ban seumur hidup pun lah. Ya tak? Ataupun dia telah buat macam-macam kesalahan lah, duniawi, selagi tak sampai level dosa, dia tidak akan binasa di akhirat kelak. Dia tidak akan binasa di akhirat kelak. Allah tak akan campakkan dia dalam api neraka. Itu biasa. Tetapi orang yang bagus kat dunia dia, traffic light record, klik, tiap-tiap tahun dapat apa? Dapat surat daripada polis, traffic, puji dia. Kamu driver misali. Ataupun segala urusan muamalat dia semua bagus, bayar bil tepat apa semuanya lah, macam-macam pingat dia dapat. Tetapi dia buat satu dosa dia. Satu dosa dalam agama, dia akan binasa dari kiamat kelak. Dosa itulah yang akan membinasakan. Tak ada benda. Sebab tu ada ulama salaf kata apa? Wala yakhafanna illa zanbahu. Seorang hamba yang pandai tu tidak takut kecuali satu je. Apa dia? Dosanya sendiri. Kenapa dia takut dengan dosa ni? Bukan maknanya dia tak takut pada Allah SWT. Itu bab lain. Ini adalah berkenaan dengan apa? Konsekuens daripada dosa. Siapa yang mengetahui sistem perundangan Allah Subhanahu Wa Taala? Ni bahasa kita kan? Siapa tahu sistem ni? dia tak akan buat dosa, dan dia akan takut buat dosa, dia akan takut dosa-dosanya, dan tak ada orang buat tak buat dosa. Jadi kalau dia takut akan dosa-dosanya, jadi apa dia lakukan? Kalau dia tahu dia tak boleh stop buat dosa, ada orang boleh stop buat dosa tak? Selagi dia hidup, dia akan buat dosa. Jadi apa ubat dia? Taubat, istighfar. Jadi orang yang takut akan dosanya pasti akan bertaubat. Taubat saja yang boleh menghapuskan dosa. Tapi kalau traffic point dan sebagainya, kena tunggu berapa tahun lah baru apa? Baru bersih. Ataupun tak cukup, kena bayar saman dulu, masuk jail dulu, baru clean ya. Tapi kalau dosa, selagi belum mati lagi, awak ada peluang untuk menghapuskan dosa, iaitu bertaubat. Dan taubat maknanya kita akan tinggalkan dosa tersebut, menyesal dan azam tak buat lagi, dan kita akan melakukan amalan-amalan yang soleh. Famantaba wa aslaha, famantaba wa aslaha, banyak ayatnya itu. Siapa yang bertaubat dan memperbaiki, ini beramal soleh. Jadi litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi, maka kamu akan makan sebahagian daripada harta benda manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahuinya. Dan ini antara ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan orang yang buat dosa dalam keadaan dia mengetahuinya. Kita lihat sebelum ni ada ayat-ayat tentang ahlul kitab, dia buat gini dan dia tahu benda ni salah. Dia buat gini, dia tahu dia. Perkara ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menjadi kaedah bahawa siapa yang melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa dalam keadaan dia mengetahui, hukumnya amat berat sekali, amat jelek sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan orang yang melakukan kesalahan dengan keadaan dia tak tahu. Dalam kes kita ni, makan harta benda orang lain secara batil. Kalau dia makan harta benda orang lain secara batil dengan dia mengetahui, maka itu adalah dosa yang besar. Kalau dia tak tahu, tak mengapa. Ada tak kemungkinan kita makan harta benda orang lain dengan kita tak tahu? Mungkin kan? Ada dua orang bersengketa tentang hutang. A hutang dengan B sekian-sekian jumlah. A dah habis bayar. B kata belum bayar. Masalah rekod lah, recording tak bagus, filing tak betul. Sumpah saya dah bayar. Sumpah awak belum bayar. Awak sumpah 1000 kali, lepas besok pun kita tak selesai. Jadi macam mana? Ke mahkamah. Sampai ke mahkamah, tengok bukti tak ada. Betul tak? Biasalah bukti tak ada. Jadi asalnya dah bayar ke belum bayar? Sebab tu penting fikir ni. Asal dah bayar belum? Asalnya belum bayar. Sumpah punya sumpah, at last tak bayar juga. Jadi awak bayar. Kalau sikit tak apa, kalau 10,000 kena bayar, bayar, bayar, bayar. Jadi orang yang menuduh kawannya belum bayar hutang tu, dia telah memakan atau kawan dia secara batil ke secara hak? Secara batil. Tapi dia tahu ke tak tahu? Dia tak tahu. Masuk tak dalam ayat ni? Tak masuk. Tak masuk. Baik. Jadi kalau dia, yang kita terangkan adalah orang yang buat demikian, sedangkan dia tahu, dia tipulah. Dia tahu kawan dia dah bayar. Dah. Tapi dia tahu dia ni mana ada simpan resit apa semuanya. Apa lagi? Masuk ke mahkamah ni can untuk dapat duit 10 kali 2, 20. Sedap je lah. Jadi yang itu masuk dalam ayat, ayat ni contoh. Tetapi ada tak keadaan orang yang telah memakan harta benda orang lain secara batil dalam keadaan dia tidak tahu, tiba-tiba lepas tu, lepas 10 tahun dia teringat, dah bayar. Ada orang datang cerita-cerita dulu kan, dia dah bayar. Dah bayar. Ada satu insiden tu yang buat dia betul-betul confirm ingat dah bayar. Pasal apa? Dengan duit tu lah kasih hantarkan anak aku pergi sekolah. Patutlah dia pergi sekolah. Misalnya. Ya tak ya. Tapi macam mana? Dah laban lah. Mahkamah dah hukum. Mahkamah yang salah. Saya tak salah. Jadi apa hukum ya? Kalau dia kata macam gitu, mahkamah yang salah, saya tak salah, dah hangus. Baik. Benda yang hangus boleh ambil balik tak? Habuk jarang aja. Kalau basah masih boleh ambil lagi. Masuk musim-musim masih boleh, masih pula. Tapi kalau dah hangus, dah hangus lah. Jadi kalau macam gitu, ada tak dia masuk dalam ayat ini? Dia kata dah hangus, dia tak bayar balik. Masuk dalam ayat ni. Sebab apa? Dia dah termasuk orang yang makan harta orang lain secara batil. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Jadi apa dia harus lakukan? Dia bertaubat, satu hal tak cukup taubat dengan antara dia dengan Allah SWT. Sebab ni apa? Dia antara dia dengan orang lain. Hak orang dia mesti pulangkan kepada pemilik yang berhak. Jadi dia kata, dia ambil balik, walaupun mahkamah dah hukumkan untuk aku, aku pulangkan balik. Pasal apa ni? Ini kau dah bayar dah. Nah, itulah kejujuran. Mana ada dalam, selain daripada agama Islam macam ini? Sebab agama Islam bukan hanya hukum zahir saja. Hukum zahir pun mesti ada. Tetapi dia juga apa ni, memanggil kepada apa? Iman, keyakinan yang ada dalam hati ahli Islam. Sebab kalau kita main atas saja, main zahir saja, fine sana fine sini kan, orang boleh tipu. Oh, ludah berapa? 500? Tak ada orang? Sudah tak? Haa, campak apa tu? Apa? Liter? Apa liter? Kilo liter. Oh, sangat kena jail lah sekarang. Okay, betul. Tak ada orang, campak. Convenient. Pasal tak ada iman, ni mesti buat. Traffic light merah, kamera tak ada, polis tak ada, kereta lain pun tak ada. Dah pukul 3 pagi, sudah je tak ada. Kat sini, kat sini jarang lah eh. Kat negeri sebelah banyak. Taksi denda pun banyak. Jadi pasal tak ada apa? Bukan kerana keimanan, pasal kita ambil zahir saja. Parking, bayar ke tak bayar, letak berapa minit, apa semuanya. Itu semua tengok ada orang. Oh, kupon attendant baru lalak, baru jalan. Takkan dia datang lagi. Ni kalau datang lagi memang nasib tak baik lah. Tak payah taruh ya. Okay, save it. Nah, tu dia pun kata, dulu dah kena saman banyak kali ni, boleh lah ambil. Dia bayar balik, balas. Jadi itu hukum dunia ataupun hukum, hukum kerajaan dan sebagainya. Hukum Islam bukan macam tu. Kita lihat banyak. Dia ada hukum zahirnya, ada yang secara umum, ada hukum dia umum, yang ini berusaha besar dan seterusnya. Tapi tak diletakkan had tertentu. Ada yang diletakkan had tertentu seperti hukum hudud dan seterusnya. Tapi tetap dia ada apa ni? Dia ada, kita katakan taujihat ataupun arahan-arahan yang melarang daripada seorang itu, dah melarang seseorang daripada melakukan perkara yang dilarang itu dengan, dengan daripada sudut agama, daripada sudut akhirat, daripada sudut pahala dan dosa yang tak nampak. Jadi orang itu tak lakukan bukan kerananya ada hukuman daripada pemerintah, tetapi kerana apa? Kerana agama. Jadi yang itu baru akan apa ni, akan aman damai kehidupan seseorang apa ni, anggota-anggota yang di dalam sesuatu negara Islam itu, insyaAllah. Antara faedah ayat ini, kata Syekh Fahmi Rahmat Ta'ala, ada yang kita dah terangkan. Yang pertama jelas ya, pengharaman memakan harta benda secara batil. Dan batil itu adalah setiap sesuatu yang kamu tidak ada hak padanya daripada sudut syarak. Daripada sudut syarak. Syaratlah yang menentukan bahawa kita ada hak ataupun kita tidak ada hak. Yang kedua, kesungguhan syariat untuk memelihara harta benda. Sebab firman Allah SWT, jangan kamu makan harta benda orang lain secara batil. Maknanya syariat, opposite-nya apa? Kalau kita tak makan harta benda orang secara batil, kita akan makan harta benda orang secara, secara hak, dengan benar. Dan apa yang kamu lagu, maknanya harta benda akan terpelihara, harta benda orang lain akan terpelihara. Dan kenapa demikian? Walaupun syariat ni syariat agama, syariat akhirat. Sebab harta benda lah satu-satunya sebab kehidupan. Tak ada harta benda, orang tak hidup. Sebab termasuk harta benda apa? Makan dan minum, ya tak? Kau orang makan oksigen je? Makan angin je. Oksigen free lah, insyaallah free ya. Tak ada orang jual oksigen. Mungkin kat hospital ke dekat dalam laut je lah. Tapi kalau kat luar, siapa yang nak jual? Siapa yang nak beli kalau dia jual? Tapi saya dah terfikirkan ada satu kemungkinan keadaan yang mana orang akan jual oksigen. Bila jerebu teruk sangat, semua dah sakit, dia kasi apa ni? Dia kasi satu bilik oksigen lah. Awak duduk kat sini, satu jam berapa awak dapat? Boleh juga jual beli oksigen. Tapi maksudnya dengan oksigen saja kita tak akan hidup. Jadi kita perlu ada benda lain. Kita perlu pakaian ke rumah, perlu apa, kenderaan dan seterusnya. Sebab tu kata Allah Subhanahu Taala tentang anak-anak yatim, harta benda anak yatim, wala tu'tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tusufaha. Janganlah kamu berikan orang-orang yang bodoh, yakni anak-anak yatim, harta benda yang Allah jadikan kamu sebagai qiyama, pengurusnya, pengembangnya, penegaknya. Sebab kalau kita berikan kepada orang yang bodoh, dia akan mensia-siakan harta benda tersebut. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yakni harta benda itulah qiyam, yakni pendiri hak kehidupan kita. Jadi tak boleh kita sia-siakan harta benda, dosa besar. Dan yang ketiga adalah haramnya rasuah. Yang telah kita jelaskan tadi, rasuah tu apa dia, kan? Ini kita memberikan sesuatu pada orang lain, sesuatu kepentingan untuk mendapatkan bukan hak kita. Waktu dulu bihak ilal hukam, lebih-lebih lagi pada hakim-hakim. Jadi menunjukkan apa? Yang keempat, bahawa hakim itu ada kuasa atas manusia. Apa dalil hakim itu ada kuasa atas manusia? Ayat ni. Sebab kalau kita joluk pada hakim, kita boleh dapat harta orang lain secara batil, menunjukkan hakim ada influence, ada pengaruh untuk untuk menghukumkan harta batil itu kita punya. Jadi ini dalil bahawa setiap anggota masyarakat dalam negara Islam ataupun selain negara Islam secara umumnya mesti tunduk di bawah kekuasaan ataupun hukum mahkam yang dikeluarkan oleh hakim-hakim mahkamah. Tak boleh orang kata dia manusia juga, hakim kita cuma Allah SWT. Inil hukmu illa lillah, kan orang kata gitu. Hukum tu hanya milik Allah SWT, kau manusia je, kau punya hukum boleh salah, saya tak mau ikut. Tak boleh. Kalau begitu tak akan selesai, tak akan selesailah kes-kes antara manusia. Okay, sebab itu perlu ada mahkamah. Dan mahkamah mesti ada kuasa atas orang ramai. Yang kuasa itu diberikan oleh pemerintah. Mesti ada macam ini. Namun demikian, ayat ini juga ataupun ayat yang kita baca ni menunjukkan bahawa hakim itu hanya berhukum dengan yang zahir saja, bukan yang batin yang tak nampak. Sebab kalau hakim itu boleh hukum dengan apa yang dia tak nampak, apa yang dia yang bukan dengan yang zahir, dengan dia tahu. Misalnya ada dua orang yang berkelingkah tentang hutang tadi. Dia tahu bahawa orang ni dah bayar misalnya. Kalaulah kita katakan hakim itu hukum dengan apa yang dia tahu, bukan apa yang bukan hujah yang dibawa oleh kedua belah pihak, semua tak ada orang akan makan harta orang dengan batil. Kamu bohong, dah tak payah nak buat bukti lagi. Kamu ada kat rumah sini dah berapa lama? Dah sebulan dah. Owner dia baru sampai. Kat Singapura tak ada ni, tapi kat Malaysia ada. Dia balik rumah dia, orang dah tinggal kat rumah dia. Ya, seorang Singapura tu tinggalkan rumah kat sana lama-lama, orang datang duduk sedap macam kucing dia, dah beranak pinak semua. Kata dia rumah saja, dia tak mau keluar. Misal kata hakim tahulah, hakim tahu bahawa awak ni memang pemilik yang sah. Lepas tu dia kata saya tak nak kira bukti apa semuanya, ini adalah rumah awak. Maknanya tak akan ada peluang orang apa makan harta benda orang ni secara batil. Tak boleh tipu, tu hakim tahu misalnya lah. Tapi ayat ini mengatakan boleh kita makan harta benda orang dengan batil dengan kita tu dulu ilal hukam, kita jolok pada hakim. Ini menunjukkan bahawa hakim hanya hukum dengan yang zahir saja. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, innama aqdi bainakum binahwi aw ala nahwi ma asma. Aku hanya hukum antara kalian mengikut apa yang aku dengar. Kemungkinan ada di antara kalian yang lebih manis, lebih tajam hujahnya, maka aku hukumkan kes itu untuk dia. Maka ketahuilah siapa yang memakan harta secara batil, walaupun sebahagian sepotong tanah saja, maka apa kata Nabi SAW, maka dia telah memakan apa, sepotong daripada api neraka. Walaupun yang hukum tu adalah Nabi SAW, ini kau punya. Sebab apa? Hujan kau kuat, hujan dia lemah. Aku hanya hukum juga apa yang aku dengar, hujan yang kuat. Tapi kalau kau tahu bahawa ini adalah hukum yang salah, walaupun daripada Nabi SAW, maka engkau telah memakan sepotong daripada api neraka. Jadi hadis itu juga menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Baik, taruhlah kita ada situasi macam gini, benar-benar berlaku bahawa hakim memang tahu siapa yang benar, siapa yang salah dalam kes harta benda ni contoh. Boleh tak dia jadi hakim, kemudian dia pun hukum secara zahir saja? Dia dah tahu ni, dia dah tahu dia ni salah, tapi dia kata ni kau punya. Anaknya orang lagi satu, boleh tak dia jadi hakim? Ha? Ikut Zahir, dia kasih orang tu. Tapi kita cakap daripada sudut lain pula. Sekarang dia dah tahu, dia tetap hukum kan? Ada jalan keluar supaya dia tak berhukum dengan hukum yang batil. Dia withdraw. Apa dia buat? Dia kata, kes kau, aku tak mau hakim ni, aku tak mau jadi hakim untuk kes kau. Dia tulis surat pada judge lagi satu. Dia kata, wahai tuan hakim, kau take over kes ni, dan aku akan masuk sebagai apa? Saksi. Cantik, habis hakim duduk jadi saksi. Betul tak tu? Betul, kalau ikut agama Islam, itulah dia, baru dapat keadilan. Bukan namanya awak hakim, awak sentiasa duduk dekat kerusi hakim. Awak boleh kadang-kadang apa ni, kata orang tu subcontract awak punya apa ni, kerja pada kepada hakim yang lain kerana sebab-sebab tertentu. Sebab kita, dia tahu kalau dia terus duduk kat kerusi hakim, pasti dia akan hukum yang zahir. Dan apa yang berlaku kalau hukum yang zahir? Orang yang salah, yang apa ni, yang dapat yang hak, dapat apa, mendapat hak yang batil. Itu kita tak ada faedah disebutkan oleh Syekh Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan juga daripada ayat ini menunjukkan bahawa ini lagi sekali masih dalam bab hakim lagi, bahawa Allah SWT telah memudahkan hakim-hakim yang menghukum antara manusia, di mana Allah SWT tidak mewajibkan mereka berhukum dengan yang batin. Cukup dia hukum dengan yang zahir saja. Maknanya dia tak perlu nak korek sampai yang batin. Nah, ni kalau dia tak tahu, dia tak perlu nak korek-korek lagi. Maknanya mungkin dia salah dalam hukumannya kerana berhukum dengan zahir, tapi Allah SWT akan memaafkan. Dia tetap akan mendapat satu pahala walaupun dia salah. Itu dia. Dalilnya ayat Quran ni. Jolok pada hakim, sama ada apa ni, kasih duit ataupun tak kasih duit, tapi buat hujah, hakim akan hukum dengan yang zahir saja. Kalau wajiblah hakim itu berhukum dengan zahir dan batin, tak mungkin ada orang makan harta benda secara batin di mahkamah. Dan ini satu perkara yang apa ni, yang penting zaman kita sekarang, sebab tak semua kes di mahkamah diadili oleh hakim dengan adil. Sebab adil, maksud kita apa adil? Orang yang berhak dapat haknya, orang yang salah tak dapat haknya lah, betul? Itu adil yang mutlak, adil yang suci, keadilan yang suci. Tetapi sebenarnya walaupun hukum itu kononnya tidak adil, orang yang bersalah kena hukum, tidak dihukum, orang yang tak bersalah yang kena hukum contohnya, sebenarnya keadilan tetap telah ditegakkan sebab dia menggunakan sistem keadilan yang diberikan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang harus bagaimana mauqif ataupun pandangan ataupun sikap orang yang dihakim secara tidak adil? Contohnya daripada sudut batin, antara dia dengan Allah SWT, dia tahu bahawa dia telah dizalimi, Maka dalam hal ini dia kena apa? Kena bersabar. Kena bersabar. Kalau boleh appeal-appeal tu appeal lah. Tapi kalau dah sampai apa ni limitnya, dah tak ada jalan keluar, maka harus bersabar. Dan kalau dia orang beriman pada Allah SWT dan hari akhirat, dia tahu bahawa penghakiman bukan berhenti di dunia saja. Kita ada penghakiman di akhirat. Kalau hari ini tak dapat di dunia, tak apa. Nanti akan datang di akhirat, mesti dia akan dapat. Itu faedahnya beriman pada hari akhirat. Jadi semua yang tak selesai lagi, yang tak beres lagi di dunia ini, akan Allah berikan haknya di akhirat. Tapi mana lagi bagus? Hak di dunia, dapat di dunia ke dapat di akhirat? Dapat di akhirat lebih, lebih baik. Tapi tak ramai orang yang sabar. Lama nak tunggu. Sebab di syurga, apa di, di di akhirat kelak, hak dia adalah syurga. Syurga sikit je, satu petak. Yang kata satu lot, satu petak kecil je, satu ceramik dekat dalam syurga, lagi lagi berharga, lagi mahal daripada dunia dan seisi. Satu petak apa? Ceramik. Kasih untuk satu petak ceramik dekat Yunus, satu dengan satu petak ceramik dekat apa? Dekat town tu, sama lah harga dia. Tak sama. Ha, dia punya nilai tak sama. Okey, tapi satu petak dekat syurga lagi isi dunia punya punya nilai tak boleh, tak boleh membandinginya. Okay. Itu antara faedah dalam ayat ini. Kita lihat dalam kitab makna ayat 188 secara umum. Tatkala Allah Ta'ala memberitahu pada ayat terdahulu yang menjelaskan kepada manusia berbagai hukum agamanya, agar mereka bertakwa kepadanya dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dia menjelaskan dalam ayat ini hukum memakan harta orang Islam dengan cara batil adalah haram. Satu lagi munasabah antara ayat ni dengan ayat puasa. Kalau ayat puasa, dia ada sebut tak larangan-larangan tertentu? Apa yang tak boleh buat waktu puasa kan ada? Jangan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu satu dengan isteri-isteri kamu ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itu semua ada larangan-larangan umum ke khusus? Larangan khusus. Dalam waktu umum ke khusus? Dalam waktu yang khusus, bulan Ramadan aja. Macam tu. Jadi dalam ayat ini diterangkan pula tentang larangan yang yang umum dalam waktu yang umum. Jadi larangan memakan harta benda secara batil ini umum untuk semua orang dalam bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan dan juga luar bulan Ramadan. Kalau kita ambil gitu saja, mana ada orang dah lepas puasa ataupun ketika berpuasa dalam bulan Ramadan makan harta benda orang secara batil, betul tak? Tapi saya lihat bulan puasa ni lah, bulan Ramadan ni dalam satu tahun adalah bulan paling banyak peluang orang makan harta orang lain secara bah, secara batil. Ya tak? Dalam 12 bulan, bulan Ramadan lah paling banyak orang gasak. Zaman kita sekarang ataupun di kawasan kita, orang lain tu tak tahu ni. Sebab ni adalah bulan bisnes. Dan orang jual macam-macam benda. Benda yang dia jual tu ada yang halal tak? Tak halal tu satu hal lagi. Dan cara dia jual, waktu dia jual. Waktu dia jual, dia jual makanan, minuman siang Ramadan. Untuk siapa? Itulah yang pekik-pekik tu panas, penat, haus. Sedap dia minum, kapek dia jual, langsir lah apa semuanya. Orang yang beli haus. Tak apa, saya lagi haus. Kalau tak minum air, dia bisa rokok. Baik, itu satu. Dia minum air ataupun dia makan siang Ramadan, satu hal. Habis dia minum, dia beli, dia beli daripada siapa? Rupanya kat luar tu ada lagi orang Islam yang jual, beli, makan, minum siang Ramadan. Tentu sekali untuk orang Islam. Kalau jual untuk orang kafir pun salah, apalagi jual kepada orang Islam. Tapi bulan Ramadan lah bulan yang paling banyak apa? Masuk. Kemudian kalau kita lihat cara muamalatnya dan sebagainya, meninggalkan solat dan seterusnya, dan tipu sana tipu sini, itu semua berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam, dengan munasabahlah zaman kita ni, bahawa jangan kamu makan harta benda kamu antara kamu secara batil. Bulan Ramadan ni belum kira lepas Ramadan. Okay, kita sambung lagi. Oleh kerana itu, seseorang Muslim tidak halal baginya memakan harta saudaranya dengan tanpa kerelaan hatinya. Faham eh? Seorang tak boleh makan harta saudaranya dengan tanpa kerelaan hatinya. Betul? Itu asal dia. Tapi kerelaan hati ni, dia ada makna dia tau yang khusus. Awak pergi kedai, tayar pancit, kena tukar tayar misalnya kan, satu biji berapa? Baik, awak nak keluarkan duit, awak rela kan kasih ke menggeletar kan kadang? Menggeletar kan? Awak rela ke tak rela? Tak rela. Ah, haram. Apa toke, apa tu workshop tu, haram ambil duitnya. Tak kan, kita tak cakap macam itu kan, betul tak? Bayar bil dan sebagainya, awak rela ke bayar bil? Tak rela. Walaupun dalam kitab ni kata tak boleh seorang tu makan harta saudaranya melainkan dengan kerelaan hatinya, ini tak masuk. Yang ini tak masuk. Pasal apa? Sebenarnya dia dah rela nak bayar sekian-sekian. Macam mana? Sebelum tu lagi dia dah tahu bil dia gini, apa ni, kalau bayar apa ni, kalau pakai sekian-sekian, jumlahnya sekian-sekian. Kalau tayar ni harga dia tak tipu, harga dia kat situ. Awak bila kata pasang kan, maknanya awak rela lah nak bayar. Jadi tak ada apa-apa kesalahan, tidak ada apa-apa kita katakan dosa bagi orang yang ni, yang mengambil harta tersebut dalam transaksi-transaksi seperti ini. Walaupun dia komplain mahal lalu, mahal lah apa semuanya, baik, tetap bayar. Okay? Mahal, pergilah tempat lain. Ya tak? Sebab apa? Ini telah diizinkan oleh syariat. Jadi apa maksud dilarang seorang itu makan harta saudaranya melainkan dengan kerelaan hatinya? Tanya dengan cara batil. Cara batil, bukan cara transaksi yang diizinkan oleh syariat. Dengan riba dan sebagainya, contoh. Dengan judi, ya. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan contoh lain memakan harta dengan batil yang paling buruk, iaitu membayar sogokan kepada jaksa, yakni penghulu dan hakim, agar mereka mengadili dengan tidak benar untuk kepentingan mereka. Mereka melibatkan para hakim dalam memutuskan hukum dengan batil dan memakan harta saudara-saudaranya dengan kesaksian palsu dan sumpah bohong. Sebab dalam mahkamah Islam kita boleh apa ni, menegakkan hak kita dengan kesaksian palsu. Macam mana kesaksian palsu? Kita ambil dua orang, kita juluk dia, bayar dia, suruh apa, saksi kat mahkamah. Tenang je. Nanti aku bayar. Okay. Jadi dia saksi, dapatlah dia harta tu. Ataupun dengan sumpah kita terangkan tadi. Al-wal bayinatu alal alal mudda. Al-yaminu ala man ankar. Orang yang menafikan hendaklah bersumpah. Jadi sumpah, dia sumpah dengan sumpah yang bohong. Jadi ini semuanya adalah memakan harta benda orang secara batil. Menolak kat situ aja ya. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama, haram hukumnya memakan harta orang Islam tanpa hak, baik itu dengan mencuri, merampas, menipu, berlaku curang maupun memalsukan. Yang kedua, haramnya sogokan, suap yang dibayarkan kepada hakim agar dia memutus perkara dengan cara tidak adil. Yang ketiga, harta orang kafir yang tidak memerangi Islam seperti hartanya orang Muslim, dan masalah keharamannya, hanya saja harta orang Muslim lebih haram untuk diambil berdasarkan hadis. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darah, jiwa dan hartanya. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, wala ta'kulu, Allah Ta'ala berbicara langsung kepada orang-orang Islam. Tapi umum, harta benda orang kafir pun haram kita ambil dengan secara batil. jangan salah paham. Ya, ada apa persoalan? Antara cara nak dapatkan harta secara batil ini adalah peraduan-peraduan. Tahu? Nah, zaman kita kita pakai peraduan-peraduan kuis-kuis, sama ada menggunakan SMS ataupun teka-teka kat soal khabar. Itulah. Teka bola ni kat mana? Ya, ada. Spot the ball contest. Boleh ke tak boleh? Jadi ada dua keadaan di sini. Duit ni datang daripada mana? Di surat khabar. Sebab awak disyaratkan untuk gunting surat khabar, awak draw bola kat mana, awak postkan pada dia. Yang post tu tak masalah. Poster jika stamp dia sama harga dengan stamp biasa, tak masalah. Jadi yang kisah dia adalah surat khabar tu. Jadi ada orang yang beli surat khabar memang untuk baca berita. Nampak ruangan peraduan, dia pun teka, dia hantar. Sekali dia menang, boleh tak dia ambil duit tu? Boleh tak boleh? Asalnya boleh tak boleh? Boleh lah. Apa usaha yang dia buat? Dia telah teka. Orang tu kata, kau teka kau dapat duit. Okey, aku teka dapat duit. Dia tak keluarkan apa-apa duit tak? Jadi tak ada tukar duit, exchange duit dengan duit. Dan apa ni, bergantung kepada tepat ataupun tak tepatnya apa ni, tekaannya. Dia tak ada tipu kat situ. Maknanya kalau 100 orang teka bola kat situ, 100 orang akan dapat hadiah. Asalnya gitu lah. Melainkan dia kata first 10% aja yang dapat hadiah. Okey, dia dah syaratkan macam tu. Kita pun nak kena cepat lah. Jadi itu keadaan pertama. Jadi peraduan mesti, kalau dibuat apa ni, berdasarkan keadaan ini, tak mengapa. Tapi keadaan kedua, orang yang beli surat khabar, satu untuk baca, baik. Tapi dia beli surat khabar 2, 3, 4, 5. Kenapa dia beli banyak-banyak? Jadi letak kat sini satu, bola, bola kat sini, kan? Jadi apa, kalau boleh semua tempat tu dia letak. Jadi dia beli berbanyak surat khabar tu sekadar untuk menega bola kat mana. Lagi banyak dia teka, lagi besar peluang dia menang. Jadi apa hukumnya kalau dia menang? Kalau dia tak menang pun, apa hukum dia? Judi. Macam mana boleh judi? Sebab dia beli surat khabar bukan tujuan mendapat manfaat daripada surat khabar tu. Asal surat khabar tu untuk membaca berita dan apa-apa lagi lah, bukan untuk kontes ni. Jadi bila dia beli yang lain tu, macam dia beli nombor itu, nombor 4 digit. Apa awak buat dengan nombor 4 digit? Apa? Nombor mana-mana? Awak boleh tulis nombor? Hapus lah. Tapi awak kenapa kena beli nombor? Menjaga nombor tu bukan maksudnya melainkan apa? Untuk dijudikan. Jadi itu haram daripada sudut sini. Kita kiaskan dengan macam-macam peraduan. Lagi-lagi zaman kita ni banyak funfair-funfair. Kita masuk aja tempat yang ada funfair. Nanti kita akan jumpa ada yang jual candy, memang jual air ya, jual makan ya. Baik, nanti ada sampai satu tempat peraduan-peraduan dia. Ada pun yang main amusement-amusement tu tak apalah. Merry go round ke apa tu semua, kuda ke apa tu semua. Tapi kuda tu ada masalah sikit patung lah. Tapi yang lain daripada itu, lain itu tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia punya jumlah dah tetap. Manfaat dia pun jelas. Apa manfaat dia main ini? Berapa minit? 10 minit ke 5 minit ke berapa round dan sebagainya. Ya tak? Jadi itu manfaat, jumlah dah tetap, tak ada tipu, tak ada apa. Isunya adalah sebahagian stall kat situ. Awak ambil dart ataupun bola tenis untuk campak apa? Apa dekat situ ataupun yang bulat tu apa? Awak masukkan ke dalam dia tu. Dan macam-macam lagi. Di mana awak beli 5 bola RM2 misalnya. Awak campak. Kalau kena dapat, tak kena tak dapat. Boleh ke tak boleh? Mana RM2 tu untuk apa? Untuk bola. Jadi ambil bola bawa balik. Cuba bawa balik. Tapi tak boleh bawa balik. Menyebabkan kita tak beli bola. Jadi apa ni akad apa? Akad beli bukan akad sewa. Sewa bola. Sewa bola pun boleh bawa balik. Kita kasi balik lah. Jadi menunjukkan, oh tak jelas, kita bukan beli bola. Tapi untuk apa ni? Untuk sesuatu manfaat lain yang kita pasti boleh dapat ke tak boleh dapat? Tak pasti. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Kalau dapat basketball tu, walaupun awak champion apa ni, apa penalti basketball memang champion kat luar, pun tak boleh main ni juga. Kalau awak kata saya confirm saya akan masuk, mana boleh cakap confirm? Tak. Mana kata yang tu? Jadi beli, bayar sesuatu belum tahu boleh dapat, hukumnya judi. Apa biasanya main apa? Main nombor lotri. Beli sesuatu belum tahu boleh dapat hadiahnya. Okey tak? Ini antara apa ni, peraduan-peraduan yang batil zaman kita sekarang. Dan samalah dalam hal SMS. Siapa SMS paling banyak sebenarnya tak apa ke, nanti dapat hadiah, kat TV pun ada dan seterusnya. Di kawasan sebelah tu banyak, sebab tu fatwa dah keluar dah haram lah. Kita majlis fatwa pun dah keluar haram dan sebagainya. Yang dilakukan oleh apa tu, Selcom dan seterusnya. Kemarin hangat lah di Malaysia dulu. Tapi walaupun tidak ada di tempat kita, apa ni, ia patutnya dijadikan apa ni, jadikan pelajaran untuk kita supaya jangan buat. Mungkin ada tempat-tempat kita, mungkin saya tak diberitahu, saya tahu tak, mungkin tak ada. Patut kita ambil berat tentang perkara ini. Ini semua termasuk mengambil harta secara batil. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Orang buat kopi kan, orang yang berada kan, jangan insyaAllah ni ragu kan. Aku pun salah jalan. Selain daripada di masjid lah, orang kan di rumah, tempat kerja. Selain daripada di masjid, hari Rabu depan ni? Patut hari ni kita cerita pasal gerhana. Sebab tu saya dah kata kemarin, kita patut belajar tentang hukum-hukum solat gerhana ni sebelum gerhana, bukan selepas gerhana. Jadi masih sempat lagi kita belajar. Macam bukan hari ni, tapi ke tempat-tempat lain, nanti kita kena ceritakan lah. Saya baru dapat tahu juga berita keluar, hari Rabu akan gerhana. Jadi pertama sekali, solat gerhana tidak disyaratkan dekat tempat-tempat tertentu. Tidak disyaratkan tempat-tempat tertentu. Baik, nak buat di masjid boleh, di rumah boleh, ataupun di padang lapang pun boleh. Baik, sebaik-baiknya buat di padang luar, sebab kita boleh nampak gerhana tu. Sebab asalnya kita solat, doa, sampailah gerhana tu selesai. Dan tak mungkin kita lakukan melainkan apa ni, kita di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid, kerana kita dah tahu agak-agak berapa dan sebagainya, lamanya, maka boleh juga. Dan solat gerhana secara berjemaah tentu sekali lebih afdal daripada bersendirian. Dan kalau kita nak kiaskan dengan solat-solat jemaah yang lain daripada sunnah, ya mungkin dah masuk fardu kifayah solat gerhana. Lagi sekali, macam solat terawih berjemaah juga kan. Tapi boleh tak kita lakukan sunnah-sunnah di rumah? Jawabnya boleh. Tetapi kalau semua orang tak pergi ke masjid untuk salat terawih dalam bulan Ramadan, apa hukumnya? Semua berdosa. Mesti ada sekumpulan yang salat terawih di masjid. Walaupun demikian, kata Syekh Famin, salat gerhana wajib hukumnya, bukan sunat lagi. Mengikut dalil apa? Daripada hadis Nabi SAW. Ia seperti sebab perintah, ada perintah kat sini. Kamu nampak, hendaklah kamu salat dan kamu doa. Perintah, tak ada yang mengeluarkan daripada wajib. Asalnya wajib, kata ulama. Jadi dia berat, bukan setakat apa ni, sunat saja. Kemudian yang lain daripada itu adalah apa ni, makmum itu ikut imam. Itu paling senang lah. Jadi imam buat apa, kita ikut je. Sebab tu yang nak kena belajar solat gerhana ni, sebenarnya imam ataupun yang standby imam. Jadi semua lah. Baik. Jadi imam itu sama dia khutbah ke tak khutbah, awak jemaah ikut saja. Ikut saja. Nah, itu asal. Walau bagaimanapun haruslah atau patutlah kita tahu apa ni tentang silo belok solat gerhana ni. Jadi pertama antara mereka sebutkan adalah khutbah wajib ke tak wajib. Ada yang mengatakan dia wajib sebab Nabi SAW khutbah. Ada kata ya betul Nabi SAW khutbah, tapi ini bukan jenis khutbah yang mengiringi solat gerhana, tetapi ialah khutbah kerana keperluan. Macam khutbah Nabi SAW di Mina pada hari raya haji. Ini bukan khutbah macam khutbah Jumaat, tapi khutbah keperluan, perlu diberitahu tentang hukum manasik dan seterusnya. Jadi adalah khutbah. Dan gerhana juga perlu diberitahu tentang apa ni, tentang gerhana ni, bahawa ia bukan berlaku kerana kehidupan atau kelahiran seseorang ataupun kematian seseorang, tapi ini adalah salah satu daripada tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Baik, dan seterusnya. Jadi patu nasihatkan dan sebagainya. Jadi kalau nak ambil mana pendapat dalam hal ini, tak ada masalah besar. Baik, itu bukan inti seperti solat Jumaat. Yang kedua adalah solatnya itu sendiri. Baik, solatnya kita ikut imam. Dan solatnya berbeza dengan solat-solat lain. Dia ada dua rukuk setiap rakaat dan dua diri, dua berdiri setiap rakaat. Baik. Kemudian bila imam baca Fatihah, apa kita buat? Kita diam. Kemudian kalau dia baca surah, asal dia balik kepada solat-solat jemaah, khilaf dia sama. Bagi mereka yang mengatakan kita mesti baca Fatihah, jadi kita baca Fatihah ketika imam baca surah lain. Bagi orang mengatakan bila imam baca solat jahar, kita tak baca Fatihah, kita dengar saja. Sama je, dia diam saja, tak ada pasal. Okay. Selalu pertanyaan yang datang adalah bila bangun daripada rokok yang pertama, bila bangun daripada rokok yang pertama, kan dia baca lagi, apakah imam baca Fatihah lagi ataupun imam sambung bacaan Quran ataupun ditukar surah lain? Ini pada permulaan saya, kalau kita baca hadis, nampaknya imam baca Fatihah cuma sekali saja. Baik, hadisnya sahih, dalam Muslim ada, dalam Bukhari ada, tak silap saya. Tapi yang Muslim paling banyak riwayat. Dan mula-mula saya ingat macam itu. Tetapi bila dikaji akan syarah daripada ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama fiqah dari dulu sampai sekarang, macam saya tak pernah jumpa satu pendapat yang mengatakan bahawa imam baca Fatihah sekali saja. Rakaat yang kedua tu tak payah baca Fatihah. Ini bangun daripada rukuk yang kedua. Yang pelik ni. Jadi dalam hal ini masih lagi mencari. Peribadi saya masih mencari. Dan dalam hal ini pemahaman saya terhadap hadis ini, mesti saya kena dahulukan ke kena belakangan? Dan saya dahulukan pendapat ulama-ulama, termasuk Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin. Tak ada, macam tak jumpa siapa lagi yang cakap bahawa tak payah baca Fatihah. Sekarang saya minta, kalau siapa yang tahu dan siapa yang belajar bahawa baca Fatihah sekali saja, siapakah imam, siapakah alim yang mengatakan tak perlu macam tu, tak perlu baca Fatihah? Jadi baru kita tahu dia khilaf dan kita tahu lah pemahaman hadis tersebut. Sebab tu tak boleh kita ambil hadis terus kita syarah. Kita kena rujuk kepada syarah daripada ulama. Kalau buka kitab Nur ni, semua kata macam itu. Mazhab Ambali, mazhab Syafi'i yang sempat saya apa ni, saya lihat. Dan ni lihatlah mazhab-mazhab lain, kenapa mereka tak amalkan zahir hadis tersebut. Kemudian kalau dah apa ni, kita faham hal tadi, apakah kalau orang tu tak baca Fatihah pada rakaat kedua, batal ke tak batal solatnya? Jadi dalam hal ini untuk makmum, jangan gaduh. Imam buat apa? Ikut saja. Siapa yang tanggung kalau betul, kalau salah? Imam yang tanggung. Awak tak tanggung. Kalau awak nak tanggung, awak menjadi imam. Kalau betul, imam pun dapat pahala, kita pun dapat pahala, tak ada masalah. So, untung jadi makmum. Untung tak jadi makmum? Bagus jadi makmum. Jadi siapa yang nak kena jadi imam, dia yang nak kena belajar. Sebab dia yang akan ditanya, kenapa kau baca Fatihah, kenapa kau tak baca Fatihah? Bukan makmum. Makmum akan ditanya apa? kau ikut imam ke tak ikut imam, itu je dia tanya. Kan senang. Antara itulah antara isu yang terpenting dalam solat, dalam solat gerhana. Kemudian kalau solat gerhana tu berlaku pada waktu yang boleh kita solat, tak ada masalah kita solat. Baik. Kalau ia berlaku pada waktu yang haram kita solat, lepas solat subuh ke, lepas solat asar ke, sebelum maghrib, boleh tak kita solat gerhana ke tidak? Yang benar boleh tak boleh? Boleh. Yang benar boleh. Siapa yang kata tak boleh, terlampau lemah pendapat tersebut. Walaupun kita tahu dari mereka umum apa mengharamkan solat pada waktu-waktu yang diharamkan. Kemudian kalau ia berlaku pada waktu yang boleh kita solat dan ia bertembung dengan solat lain, solat jenazah contohnya, nak solat mana dulu? Solat gerhana dulu, tengah gerhana, ataupun solat jenazah dulu? Jenazah ada ke depan? Lepas jenazah dulu, gerhana lepas. Kalau gerhana lepas. Ya tak? Sebab gerhana ni dia ada, dia ada time dia, dia ada masa dia. Kadang gerhana pendek masanya, macam mana hukum dia? Tak kena detail lah. Kalau gerhana panjang, awak solat jenazah dulu ke gerhana dulu? Solat gerhana panjang masa dia, jenazah dulu settlekan. Sebab gerhana ada time lagi kita nak buat. Tapi gerhana pendek je, setengah jam, tak boleh kita combine dengan jenazah. Jadi jenazah nanti dulu. Ya tak? Betul? Yakin? InsyaAllah tu baru fake. Okay. Satu lagi keadaan, mana satu kita nak solat dulu? Kalau bertemu antara solat gerhana dengan solat fardu. Solat zuhur dulu ke solat gerhana dulu? Timing lagi. Betul, timing lagi. Jadi dah azan, kalau solat gerhana ke solat zuhur? Kalau apa? Kalau gerhana, kalau gerhana pendek ke berapa panjang? Mana pula, kalau gerhana panjang, apa solat zuhur dulu. Lepas tu habis tu masih ada time untuk solat gerhana. Tapi kalau gerhana pendek, solat gerhana dulu. Ya lah, Nabi Sallam kata bila gerhana awak solat, jadi awak kombinkan ni semua. Ini namanya kefahaman. Kalau solat gerhana atau gerhana berlaku hari Jumaat, time solat Jumaat. I see lah, susah. Ni ada apa yang Rabu Ustaz, saya tak murah wah. Nanti bila time dia nak jatuh hari Jumaat, baru kita tanya. Nah, apa jawab? First kali kita solat dua-dua ataupun kita solat satu cukup. Maknanya kita solat Jumaat dan solat gerhana sama dia dulu ke dia kemudian, ataupun kita cukup dengan satu solat sudah. Sama dia kita solat Jumaat ataupun kita solat gerhana saja. Faham? Kenapa kita cakap macam ini? Sebab kalau hari raya Aidilfitri atau hari Adha berlaku pada hari Jumaat, time Jumaat, kita boleh apa? Kita boleh satu solat aja. Kita solat Jumaat cukup. Tak payah minta maaf. Kita solat air raya cukup, tak payah solat Jumaat. Tapi mesti solat zuhur lah. Ada dalil? Ada dalil kan? Dalil dia perbuatan Nabi SAW. Tapi kalau gerhana dengan Jumaat macam mana? Ada perbuatan Nabi SAW tak? Tak ada. Awak tak payah nak cari. Tak ada. Gerhana berlaku zaman Nabi SAW sekali je. Jadi sama ada kita kias atau kita tak kias. Sebab tu saya kata awak kalau jadi makmum selamat. Jadi sebab itu makmum, tanggungjawab yang ditanya adalah dia bersatu di belakang imam, bukan dia bergaduh di belakang imam. Dan tanggungjawab imam, dia kena pimpin lah. Dia kena belajar, dia kena paling pandai. Itu yang beza dia. Yang kita lihat sekarang terbalik, yang makmum ni tanya cerita imam, tanggungjawab imam yang dia nak tahu. Yang imam tak mau tahu tanggungjawab dia. Dia macam makmum biasa je. Sekali dia jadi imam. Sebab tu keluar dia. Dia yang nak kena belajar. Dia faham kan? Jadi kita macam mana pun dalam hal-hal ini mesti nak jaga kesatuan. Kita cari kebenaran dengan belajar dan sebagainya, cari daripada orang alim, okey. Baik, tapi jangan laga-laga kata sorangan. Jangan apa lagi kita berpecah kerana sebab-sebab macam ni. Lagi tak betul. Nanti kita semua yang gerhan. Nanti awak semua kena solat, eh? Awak kita kena solatkan untuk awak semua. Sebab kita semua gerhan hati kita. Okay, demikianlah kita sempat yang ceritakan. Jadi ada beberapa masalah yang terpenting. Masalah tempatnya. Baik, dan masalah satu lagi yang saya teringat. Nampak ke tak nampak gerhana tu, adakah dia syarat ataupun dia tidak syarat? Hukumnya sebenarnya sama dengan anak bulan. Kalau Ramadan itu kelihatan dekat tempat lain, misalnya dekat dengan kita lah, maka kita puasa ke tak puasa bulan itu sebagai tu sebagai Ramadan? Ataupun kita kata saya tengok tak nampak, dekat beduk tak nampak, tapi kat jurung nampak. Mana dia macam tu? Dalam satu negeri samalah. Baik, begitu juga gerhana sepatutnya. Kalau boleh dilihat dekat satu tempat dalam kawasan kita, semua patutnya solat gerhana. Dia nampak ke tak nampak? Tapi syaratnya mesti lihat, mesti kelihatan. Kalau apa ni dihalang oleh jerebu dan sebagainya, dia dah tak payah solat lagi. Dia tak nampak. Itu lagi satu perkara. Dan sepatutnya kita apa ni kena usahakan untuk solat lagi. Sekarang zaman kita dah tahu bila dia punya gerhana dan sebagainya. Saya rasa tak salah lah kalau ada pihak-pihak tertentu yang apa ni yang mengumpulkan orang untuk solat gerhana. Solat gerhana ada ke wajib untuk lelaki sahaja ataupun untuk wanita juga? Wallahualam. Kalau yang ni saya tak ingat pula apa kata Syekh Uthaymin, sebab Syekh Uthaymin yang mengatakan solat gerhana tu wajib, dan dia juga mengatakan solat Aidilfitri Aidiladha adalah wajib untuk lelaki dan juga untuk wanita. Tapi peliknya solat Jumaat hanya wajib untuk lelaki saja. Ni semua balik kepada nas lah. Sebab nas mewajibkan lelaki dan wanita untuk solat hari raya memang ada. Kan Nabi SAW kata apa? Semua mesti keluar walaupun wanita-wanita akhir. Siapa yang tak ada baju, pinjam baju. Jadi tu beratnya dekat solat hari raya. Adapun solat gerhana, solat istisqa, solat lain-lain, saya rasa hanya wajib untuk lelaki sajalah. Wallah. Boleh, ada lagi berapa hari? 2-3 hari. Nasihatkan imam. Kalau awak dah belajar, nasihatkan imam untuk cari yang rajin. Lihat, nampak ulama, benda ni masyhur. Di Saudi berapa banyak kali kita solat gerhana. Baik, solat gerhana, solat istisqa dan sebagainya. Jadi dah tahu macam mana. Di sana semua baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Dah bisa terima. Jadi, walau bagaimanapun, kalau orang nak ikut zahir hari tersebut, dan dia imam yang mengatakan demikian, insyaAllah kita ikut saja lah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nasalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.